Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan faedah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu kemudian di antara faedah yang lainnya yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بالندب اليسير إذا لم يكن مؤذنا بالتسخط على الله عز وجل لأن فاطمة بنت أو ندبت النبي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام لكنه ندب يسير وليس ينم عن اعتراض على قدر الله على قدر الله عز وجل في dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tidak mengapa untuk melakukan ratapan dengan ratapan yang ringan menyebut-nyebut kebaikan si mayit namun dia melakukannya dengan ratapan ringan tersebut apabila tidak ada sesuatu yang dilakukan yang tidak diizinkan untuk marah atas ketentuan Allah menggeleng-gelengkan kepala atau yang semisalnya menampar-nampar wajah karena tidak ridha atas ketetapan Allah marah kepada Allah atas takdir yang Allah tentukan selama dia tidak melakukan hal tersebut, dia tidak murka, tidak marah kepada Allah atas ketetapan Allah Azza wa Jal, maka tidak mengapa. Ini adalah ratapan yang ringan yang diperbolehkan, yang diizinkan dalam syariat. Karena Fatimah, karena Fatimah radhiyallahu anha nadabat an-nabi alaihi salatu wassalam meratapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi dengan ratapan yang ringan bukan ratapan yang diharamkan dalam syariat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada ratapan yang tercela dalam Islam, yaitu ketika melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidakridhaan, ketidakrelaan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa yanimmu an i'tiradin ala qadarillah, dan tidak menampakkan protes keberatan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak protes, tidak keberatan atas ketentuan Allah. Jadi yang demikian tidak mengapa, kata Syekh rahimahullah. Di dalam hadis ini pula terdapat dalil bahwa Fatimah binti Muhammad, دليل على أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بقيت بعد موته فاطمة بنت محمد رضي الله عنها masih hidup setelah meninggalnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ولم يبقى من أولاده بعده ولم يبقى من أولاده بعده إلا فاطمة. Dan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang hidup dari anak-anak Rasulullah SAW setelahnya kecuali Fatimah. كل أولاده من بنين وبنات ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. Kita ketahui bersama bahwa seluruh anak-anak Rasulullah SAW, baik dari kalangan anak laki-laki beliau dan anak perempuan, mereka meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup. Siapa saja anak Rasulullah SAW? Man ya'rif minkum? Anak-anak Rasulullah yang meninggal ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, dek. Qasim, ya, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Ibrahim, 7 ya. Nah, dari ketujuh anak Rasulullah SAW yang tersisa yang masih hidup adalah Fatimah. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, yang tersisa dan yang masih hidup adalah Fatimah. Adapun yang lainnya, mereka telah meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup. Nah, ya, Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, ya, anak dari Khadijah, anak dari Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, seluruh anak-anak Rasulullah SAW, baik yang laki-laki maupun yang wanita, mereka telah meninggal dunia. Ketika Rasulullah SAW masih hidup. Baqiyat Fatimah. Jadi yang masih hidup, yang tersisa hanya Fatimah radhiyallahu anha. Walakin laisa laha mirathun. Akan tetapi laisa laha mirath. Fatimah tidak mendapatkan warisan. Tidak memiliki warisan harta dari Rasulullah SAW. Jadi tidak mendapatkan warisan harta. La hiya wala zawjatuhu wala ammuhu al-Abbas wala ahadun min asabatihi. Ya. Tidak Fatimah, tidak pula istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pula paman beliau Al-Abbas. Dan tidak seorang pun dari kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan warisan. Dari orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. Yang ditinggalkan oleh si mayit berupa harta. Jadi Rasulullah SAW tidak meninggalkan warisan dalam bentuk harta. Limadha? Lianna al-anbiya la yurathun. Karena para nabi tidak mewarisi harta. Tidak mewariskan harta. Sebagaimana hadis, kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, inna ma'syara al-anbiya la nuras ma taraqna sadaqah. Sungguhnya kami, seluruh para nabi, tidak mewarisi harta. Tidak mewarisi harta. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Hadis yang ma'ruf ladaina bahwasanya para nabi mereka tidaklah mewariskan kepada umatnya harta, akan tetapi mereka memberikan warisan ilmu. Dan apa yang mereka tinggalkan dari harta itu adalah sedekah. Apa yang mereka tinggalkan dari harta itu akan menjadi sedekah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, innal anbiya lam yuwarrifu dinaran wala dirham. Wa innama warasul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sungguhnya para nabi, mereka tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Innama warasul ilma. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Nah, kepada umatnya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Jadi para nabi, mereka tidak mewarisi harta kepada anak-anaknya. Tidak kepada anak-anaknya, tidak kepada istri-istrinya, ya, tidak kepada yang lainnya dari orang-orang yang berhak mendapatkan warisan. 6. Dari kerabatnya, karena mereka 6. Tidak mewarisi harta, akan tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. 6. Terus bagaimana dengan doa Nabi Zakaria? Kita kau minta kepada Allah, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Zakaria meminta, berdoa kepada Allah agar dianugerahi seorang anak. Fahabli min ladunka waliya, anugerahkanlah kepadaku ya Allah dari sisimu seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang dia akan mewarisiku. 6. Dan mewarisi dari keluarga Ya'qub. Maka tentunya ayat tersebut terkait dengan warisan ilmu, warisan kenabian. 6. Tidaklah Nabi Zakaria meminta kepada Allah agar diberikan seorang anak yang akan mewariskan, yang akan mendapatkan warisan harta. 6. Kemudian yang diinginkan adalah warisan dalam bentuk kenabian, ilmu yang akan senantiasa 6. menjaga pemiliknya, ilmu yang tidak pernah habis ketika ilmu itu diberikan kepada yang lainnya. Berbeda dengan harta. Ketika seseorang memberikan harta kepada orang lain, maka harta itu akan berkurang. Adapun ilmu, ketika diberikan kepada orang lain, maka ilmu itu akan 6. selalu ada dan bertambah. 6. Oleh karena itulah para ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Demikian pula para da'i ila Allah. 6. Yang menyeru kepada agama Allah, bersemangat untuk mengajarkan ilmu. Kenapa demikian? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, yang mereka 6. mendapatkan warisan ilmu dari Nabi yang mereka dapatkan, nah, dari orang-orang yang datang setelah Ar-Rasul SAW, para sahabat dan generasi-generasi yang datang setelahnya, yang mewariskan ilmu. Semangat mereka mendakwahkan ilmu, karena ilmu ini akan terus ada dan tidak akan pernah sirna sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu bukan warisan yang bisa diberikan kepada siapa yang kita inginkan. Berbeda dengan harta. Kalau harta, jelas. Adapun ilmu, maka ilmu itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan belajar. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bita'allumi. Sungguhnya ilmu itu akan bisa didapatkan dengan ta'allum, dengan belajar. Nah, jadi walaupun ada seorang ayah memiliki ilmu yang banyak, maka dia tidak akan bisa mewariskan ilmu itu kepada anaknya kecuali anaknya belajar menimba ilmu seperti ayahnya, duduk bersimpuh di majelis ilmu, bersabar untuk mendapatkan ilmu. Demikianlah. Karena ilmu ini bukan warisan. Nah, yang bisa diberikan kepada siapa yang kita kehendaki dari kerabat, keluarga kita. Maka antum perhatikan, terkadang ada seorang yang memiliki ilmu yang banyak, namun ternyata anak-anaknya tidak mewarisi ilmu yang ada pada ayahnya. Nah, tidak bisa mewarisi ilmu yang ada pada ayahnya. Karena ilmu itu bukan warisan. Ilmu itu akan bisa diraih, didapatkan dengan belajar. Nah, ketahuilah ya talabat ilmi, semangat para ulama dan para da'i mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, mengajarkan ilmu kepada yang orang lain, terlebih kepada orang-orang yang bersabar untuk duduk di majelis ilmu bersama seorang guru. Nah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ketika sang guru memberikan ilmu kepada sang murid, maka si murid ini akan berusaha untuk menjaga ilmu yang telah diajarkannya, dan paling tidak dia pun berusaha untuk menumbuh kembangkan ilmu tersebut. Ya, karena ilmu itu diperumpamakan oleh para ulama seperti barang dagangan, bidha'ah. Naam. Sebagaimana diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah tentang ilmu yang diajarkan oleh seorang muallim, oleh seorang guru kepada sang murid, yang si murid itu akan berusaha menjaganya, menumbuh kembangkan ilmu yang telah diberikan oleh gurunya. Nah, maka dialah, si murid inilah yang duduk belajar kepada seorang guru, merupakan anak yang hakiki dari seseorang, dan dialah pewarisnya. Ya, anak yang hakiki yang dimiliki oleh seorang guru dan merupakan pewaris. Nah, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mengatakan, "Na'am, wa 'ala al-mu'allimi an nushhu lil-muta'allimi bikulli ma yaqdiru 'alayhi min at-ta'lim was-sabri 'ala 'adami idrakihi wa 'ala 'adami adabihi wa jafa'ihi ma shiddati hirsihi 'ala ma yuqawwimuhu wa yuhsinu adabahu, li'anna al-muta'allima lahu haqqun 'ala al-mu'allimi حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له." نعم. Demikian ilmu yang diajarkan oleh sang muallim, seorang guru, para ulama, para da'i, yang diajarkan kepada muridnya, yang itu adalah barang dagangan, ya, yang diperumpamakan oleh para ulama, yang si murid ini akan menjaganya, berusaha untuk menumbuh kembangkan ilmu, ya, tersebut dengan mengajarkan kepada yang lainnya. Nah, dia akan mencari usaha, ya, upaya untuk mendapatkan keuntungan dari ilmu yang telah diraihnya, itu dengan cara mengajarkan ilmu itu. Nah, maka kata As-Sa'di rahimahullah, maka si murid ini adalah merupakan anak yang hakiki, anak yang sebenarnya. Nah, jadi kalau ada seorang guru mengajarkan kepada muridnya ilmu, lalu kemudian ilmu itu dipahami dengan baik oleh si murid, maka sungguh berbahagia sang guru. Ya, karena ilmu yang diajarkan telah diwariskan kepada sang murid. Maka jangan heran, ketahuilah wahai para aba, para orang tua, nam, apa yang kalian harapkan dari anak kalian, nah, tidak akan bisa sebanding dengan apa yang diharapkan oleh sang guru kepada anak didiknya. Begitu besar harapan, cita-cita yang diinginkan oleh sang guru dibandingkan dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan oleh orang tua. Nah, kenapa demikian? Karena ketika anak didiknya memahami apa yang diajarkannya, maka ilmu itu akan terus, nah, berjalan dan diajarkan kepada orang lain, dan pahalanya akan terus mengalir kepada sang guru, nah, sampai walaupun dia telah meninggalkan dunia ini. Nah, oleh karena itulah, ya, seorang hendaknya bersemangat untuk mengajarkan ilmu yang telah diketahuinya, ya, agar supaya ilmu yang diajarkan memberikan manfaat untuk dirinya dan kepada orang lain, dan orang yang diajar tersebut juga bisa mengajarkan kepada yang lainnya, dan terus berkesinambungan, ya, ilmu tersebut dan diajarkan kepada yang lainnya. Baik. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa hadza min hikmatillahi 'azza wa jalla." Ini termasuk dari hikmah Allah. Kenapa mereka para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewarisi harta kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, justru harta yang ditinggalkan menjadi sedekah bagi umatnya. Nah, ma tarakna sadaqah. Apa yang kami tinggalkan dari harta, maka itu menjadi sedekah. Nah, kata Rasulullah SAW, li'annahum law warrafu laqala man yaqul inna ha'ula'i ja'u birrisalati yatlubuna mulkan yuraku min ba'dihim walakinna Allah Azza wa Jalla man'a dhalika. Nah, karena mereka, nah, ini para nabi, kalau seandainya mereka mewariskan, mewarisi harta kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, atau kepada istrinya dan keluarganya, laqala may yaqul, niscaya ada seorang akan mengatakan bahwasanya mereka para nabi datang dengan membawa risalah kenabian, membawa risalah kenabian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, yang dengannya mereka meminta kekuasaan, ya, yang akan diwariskan kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Ini anggapannya. Kalau seandainya para nabi itu mewarisi harta kepada anak keturunannya, kepada keluarganya, maka niscaya ada orang-orang yang akan mengatakan bahwasanya mereka para nabi datang dengan membawa risalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya menginginkan mencari kekuasaan, mencari kekuasaan yang akan diberikan, yang akan diwariskan kepada orang-orang yang datang setelah mereka dari anak keturunannya. Demikianlah harta ini. Terkadang, ya, terjadi dinasti, ya, ketika seorang memiliki kekuasaan, maka akan diwariskan kepada anak keturunannya. Ketika dia adalah raja, lalu kemudian diwariskan kepada anak keturunannya, dan begitu seterusnya. Nah, oleh karena itulah, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak mewariskan harta kepada para nabi. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencegah dari hal tersebut. Ya, tidak memberikan harta kepada mereka. Ya, kepada para nabi. Naam. Justru mereka diberikan ilmu yang dengannya ilmu itu akan abadi. Ya. Sampai itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, akan tetapi harta itu adalah fitnah. Ya, orang-orang yang akan datang setelahnya akan menuduh, ya, para nabi mereka datang membawa risalah hanya menginginkan kekuasaan. Nam, yang akan diwariskan kepada anak keturunannya, orang-orang yang datang setelah mereka. Nam, fala haula wala quwata illa billah. Oleh karena itulah tasyarahimallah fal anbiya la yurafun bal ma yatrukunahu yakunu sadaqah yusrafu lil mustahiqin lahu. يصرفوا للمستحقين له الله الموفق. نعم. Maka para nabi mereka tidak mewariskan harta, tidak mewarisi harta, bahkan apa yang mereka tinggalkan, nعم, atau apa, nعم, yang mereka tinggalkan menjadi sedekah, ya, yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, ya, yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, demikianlah hikmah, ya, mereka para nabi tidak mewarisi harta kepada, nah, anak-anaknya, bahkan tidak pula kepada istri-istrinya, nah, dan karib kerabatnya, dan bahkan harta yang mereka tinggalkan itu menjadi sedekah, ya, bagi umatnya. Nah, agar supaya, nah, tidak ada ucapan, perkataan yang dikatakan kepada mereka bahwasanya para nabi itu datang membawa risalah, ya, hanya menginginkan kekuasaan, kedudukan, ya, harta yang dengannya akan diwariskan kepada anak keturunannya, kepada istri-istrinya. Demikianlah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, ya, begitulah fitnah harta, ya, fitnah dunia. Nah, yang terkadang seseorang diuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu memberikan, nah, seluruh kekuasaan dunia ini kepada Rasulnya Muhammad SAW, Namun tentunya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki hikmah, ya, yang dengannya akan memberikan ibrah, pelajaran bagi umatnya, ya, bagi umat Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang sangat sederhana, ya, yang dipenuhi dengan na'am, rasa qanaah dari apa yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau tidur, ya, hanya beralaskan tikar, rumahnya sempit. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan miskin, ya, tidak memiliki harta yang banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita semua, nah, tentang keadaan para anbiya yang mereka tidak mewarisi harta kepada anak keturunannya, bahkan atau justru harta yang mereka tinggalkan menjadi sedekah bagi umatnya. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang berikutnya disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, nafsi fil munajjaqul khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.